waktu tiba, ku hanya ada untukmu. Tak ada yang menghalangi luapan rindu padamu. Kembali yo, hembus sentuhan baru, lebu rasa, lebukan emosimu, satu dalam iramaku. Ku berkata marilah mendekat padaku, lepas rindumu bersama. Alirkan jiwamu dalam irama bersamaku. Dengarkan wujud rinduku tercurah untukmu. Biarkanlah apa adanya hasrat cinta. Waktu tiba, oh, ku hanya ada untukmu. Gebu rasa, lebukan emosimu, satu dalam iramaku. Ku berkata marilah mendekat padaku, lepas rindumu bersamaku. Lepaskan hasratmu, alirkan jiwa.